condong, buah kecapi ini keroncong lintas sekali. Siapa bisa menolong saya? Jiwa manis indung di saya. Dondong di pinggir kali ini keroncong minta berhenti.